sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina hatamu, kau dosaku tak kau gantung di kayu salibmu. Oh kasihani daku yang harus dicela. Gembala yang setia, terima dombamu. Kau sumber bahagia, penuntun hidupku. Dan hikmat dari sorga padaku.